Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha pada jilid kedua. Naam. Dan malam ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran ketiga. Naam. Pelajaran ketiga dan kita masuk ke poin berapa sekarang? Poin ke-7. Naam, barakallahu fikum. Sebelum masuk poin ke-7, ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran sebelumnya ya, dari pelajaran Durusul Lughah? Ada pertanyaan? Iya. Nah, lakin nahu sahlun. Sahlunnya sebagai khobarnya lakinna, marfu. Yang isimnya domir haknya itu. Lakin nahu hak yang dibaca hu itu isimnya lakinna. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Deh. Nah, karena kalau kita ganti lakinna kepada jadi inna, innahu sahlun. Kan itu. Inna Muhammadan qaimun. Nah, inna Muhammadan, innanya di situ huruf penasob, Muhammadannya isimnya, qaimunnya khobarnya. Lakinnahu sahlun. Lakinna saudarinya inna, menasob isim. Hu itu yang dibaca doma itu sebagai isimnya. Sahlunnya sebagai khobarnya, marfu. Naam. Warakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, sebelum masuk ke poin ke-7, coba lihat poin ke-4 dan poin ke-5. Nah, poin ke-4. Apa isi nomor 1? Hasimun atwalu min Uthmana. Terus nomor 2, Al-Qahiratu akbaru minar Riyadi. Naam, dan seterusnya. Di situ ada mudzakkar dan muannas ya. Hasimun mudzakkar, Al-Qahiratu muannas. Memakainya sama af'alu. Iya kan? Af'alu, naam. Kemudian lihat lagi yang poin ke-5. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad murid terbaik di kelas. Ya enggak? Yang C, Aminatu asghoru talibatin fil madrasati. Aminah murid paling muda atau paling kecil di sekolahan. Nah, di situ juga sama wazannya apa? Af'alu, af'alu, baik untuk mudzakkar ataupun mu'annas. Nah, dan pernah kita bahas tentang wazan untuk af'alu, afdalu, punya mu'annas namanya apa afdalu? Waktu kita bahas kitab pengantar Nahwu dan Sharaf, yaitu fudla, ingat gak? Isim yang mu'annas diantaranya yang ikut wazan fu'la, yang mudzakarnya af'alu kan itu. Contohnya akbaru dan kubro, afdalu dan fudla kan itu. Afdalu yang paling utama, fudla yang paling utama juga, akbaru yang paling besar, kubro yang paling besar. Nah, kemarin juga kita baca maslahatun kubro, ingat enggak? Maslahat yang lebih besar. Kubronya di situ isim tafdil. Sehingga diartikan maslahatun kubro, yaitu apa? Maslahat yang lebih besar, bukan maslahat besar. Nah, berarti di sana ada juga mu'anasnya af'alu. Apa mu'anasnya? Fu'la. Af'alu mu'anasnya fu'la. Afdalu mu'anasnya fudla. Nah, di sini kenapa enggak berubah? Muhammadun ahsanu talibin, aminatu asghoru talibatin. Iya kan? Kenapa ahsanu enggak berubah menjadi, atau asghoru kenapa enggak berubah menjadi sughra? Kan itu. Padahal mu'anas. Mengerti? Pertanyaannya mengerti? Bisa dimengerti? Nah, artinya apa? Di sana ada timbangan mu'anas untuk isim tafdil. Nah, sementara kita pakai di sini semuanya mudzakkar, ya. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya isim tafdil itu memiliki 4 keadaan. Nah, keadaan yang ada di hadapan kita baru 2 keadaan. 2 keadaan ini semuanya memakai mudzakkar. Semuanya memakai mudzakkar pada 2 keadaan ini. Nah, yang kita sekarang dapati semuanya memakai mudzakkar, yaitu apa di situ? Ada atwalu, ada akbaru, ada andafu, ada ashalu. Nomor 4, lihat itu poin keempat, nomor 4. Logatul Arabiyatu ashalu min logatil Faransiyati, itu kan? Nah, ashalu. Barakallahu fikum. Ada 4 keadaan yang kita dapati baru 2 keadaan yang semuanya memakai mudzakkar. Memakai mudzakkar. Nah, mudzakkar mufrad, mufrad mudzakkar bentuknya. Nah. Jadi keadaan pertama dia itu isim tafdhil tersebut 6 tidak beral dan juga tidak mudhof. Karena pertama ketika isim tabdil enggak beral, tidak mudhof, maka dia timbangannya af'alu, mufrad dan mudzakkar pada semua keadaan. Mufrad dan mudzakkar pada semua keadaan. Ketika isim tabdil itu tidak beral dan tidak mudhof. Tidak beral dan tidak mudhof. Naam. Maka apa? Timbangannya af'alu. Bentuknya af'alu yaitu mufrad dan mudzakkar. Kalau afdalu, afdalu mu'anasnya apa? Fudla. Naam, afdalu kalau dibikin afdalu itu musanna, afdolani. Kalau dibikin jamak menjadi apa? Afdaluna atau afadhilu. Nah, itu namanya perubahan, ya. Perubahan dari mufrad menjadi musanna menjadi jamak kan itu, afdalu, afdolani, afadilu kan itu, atau afdoluna, nah, boleh gitu. Nah, ketika ya apa isim tabdil ini, isim tabdilnya enggak beral atau tidak mudhof, maka dia bentuknya mufrad dan mudzakkar. Bentuknya mufrad dan mudzakkar itu afdalu, itu aja. Baik pemakaiannya pada apa mudzakkar, mu'annas, mutsanna, jamak dan seterusnya tetap. Nah, misalkan kita bikin contoh Khalid afdal min Sa'id. Khalidun afdal min Sa'id. Nah, atau mutsanna hadzani afdalu min hadza. Hadani afdalu min hadia musanna, tetap. Atau bikin jamak. Al-mujahiduna afdalu min al-qaidina. Tetap afdalu semua kan? Mufrad, musanna, jamak. Atau bikin muannas. Apa muannas? Seperti Fatimatu afdalu min su'ada. Naam. Atau dibikin jamak. Naam. Al-muta'allimatu afdalu minal jahilat. Minal jahilati. Nah, ini semuanya pakai afdalu. Berarti afdalu di sini dipakai untuk mufrad mudzakkar, musanna, jamak, atau mufrad mufrada muannasa, musanna dan jamaknya juga. Semuanya pakai itu. Kenapa? Karena tidak beral. Jawabannya kan tidak beral dan tidak mudhof. Setelahnya harus dikasih min. Setelahnya harus dikasih min. Nah. Nah, kemudian yang kedua yang setelah, yang kita baca juga pada halaman 21 ya. Halaman 21 yang apa? Di situ. Yang poin kelima itu. Hada ajmalu baitin aminatu asgharu talibatin. Nah, keadaan kedua itu dia mudhof kepada nakiro. Isim tabdilnya mudhof kepada nakiro. Maka apa? Seperti yang tadi, yaitu dia tetap memakai mudzakkar, mufrad mudzakkar. Lihat pada contoh poin kelima, Muhammadun ahsanu talibin. Ahsanu mudhof, talibin mudhof, ilai enggak? Mudhof ilai itu namanya isim tabdilnya mudhof. Mudhof itu yang depan, kalau yang di belakang namanya mudhofun ilai. Ya, berarti kita katakan isim tabdilnya mudhof, bukan mudhof ilai. Kalau mudhof ilai itu yang di belakang. Asgharu talibatin, ya itu berarti isim tabdilnya mudhof. Ya, ketika isim tabdilnya mudhof dan mudhofnya kepada apa? Nakira. Nakira itu yang bukan ma'rifat. Talibin, baitin, talibatin itu semuanya nakira. Kenapa? Semuanya bukan isim ma'rifat. Tidak beral, bukan nama, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, itu namanya isim nakira. Nah, antum tinggal hafal isim ma'rifat ada 7. Kurang lebihnya sisanya berarti nakiro gitu. Cirinya gampang, nakiro itu cirinya bertanwin, tidak beral. Nah itu. Nah di sini isim tabdilnya mudhof, setelahnya mudhof ilai. Ya. Mudhof ilainya nakiro, maka isim tabdilnya semuanya memakai af'alu. Tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan menjadi af'alu, af'alani, af'aluna atau afa'ilu, enggak berubah. Nah, tidak berubah menjadi fu'la, fu'lani, fu'la, fu'layani, fu'layatun, tidak berubah. Nah, tetap. Itu keadaan kedua. Nah, berarti yang ada di kitab ini hanya menyebutkan dua keadaan, yaitu bahwa keadaan dia isim tabdil enggak beral dan tidak mudhof. Keadaan yang kedua, kalau mudhof, mudhofnya kepada nakira. Nah, keadaan yang ketiga yaitu dia isim tabdilnya beral. Isim tabdilnya apa? Beral. Nah, ketika isim tabdilnya beral, maka setelahnya tidak ada min. Tidak ada minnya. Nah, dan ketika itu harus mengikuti yang sedang di apa mufaddalkan, yang sedang dilebihkan, mengikuti secara ifrod, secara musanna, secara jamak, mudzakkar atau muannas. Kita bikin contoh misalkan huwal afdalu, huwal afdalu, hiyal fudla. Nah itu berubah kan, huwal afdalu, hiyal fudla. Nah kita huma humal afdolani. Nah kalau untuk mudzakkar, nah kalau untuk humal afdolani, kalau untuk mu'anasnya seperti al-fatimatani humal fudlayani, humal fudlayani. Untuk jamaknya humul afdolun, jamak mudzakkar salim humul afdolun. Nah yang mu'anas salimnya hunal fudlayatu, hunal fudlayatu. Nah di situ isim tabdilnya semuanya beral. Isim tabdilnya semuanya beral. Sehingga harus mengikuti. Mengikuti yang di mufaddalkan, yang sedang dilebihkan. Nah, huwal afdalu, dia yang paling utama. Humul afdaluna, mereka yang paling utama. Nah itu, gitu ya. Nah itu, jadi berubah ketika apa? Isim tabdilnya beral, berubah. Nah, keadaan yang keempat, keadaan yang terakhir, ada empat keadaan sih, yaitu apa? Dia mudhof kepada ma'rifat. Isim tabdil itu mudhof kepada ma'rifat. Nah, nah, demikian juga ketika mudhof kepada ma'rifat, tidak boleh dikasih min belakangnya. Enggak boleh dikasih min. Jadi yang enggak boleh dikasih min ketika mudhof kepada ma'rifat dan ketika beral. Nah, nah, di sini boleh dua wajah, boleh dua sisi. Boleh dua sisi, yaitu boleh apa? Menggunakan mufrad dan mudzakkar pada semua keadaan, boleh juga menggunakan penyesuaian. Seperti yang tadi, yang beral tadi. Nah, sehingga kita bisa mengucap apa? Khalidun afdhalul qaumi. Khalid afdhalul qaumi, ya. Mudhofnya kepada isim ma'rifat al-qaum. Al-qaum itu ma'rifat, ada alif lam. Khalidun afdhalul qaum. Khalid adalah sebaik-baik, seutama-utama kaum. Nah, itu. Nah, terus kalau yang dua, hadani afdhalul afdhalul qaumi. Hadani afdhalul qaumi. Boleh pakai afdhalu. Tetap mudzakkar dan mufrad. Dua ini, dua orang ini afdhalul qaumi, seutama-utama kaum. Boleh juga menyesuaikan. Hadani afdhala al-qaumi. Hadani afdhala al-qaumi. Kalau dibaca sambung, hadani afdhala al-qaumi. Dua orang ini seutama-utama kaum. Nah, begitu juga ketika haula'i. Haula'i afdhalul qaumi. Boleh juga haula'i afdhalu al-qaumi. Syahidnya apa? Yang mudhofnya kepada ma'rifat, maka untuk isim tafdhil boleh berlaku seperti poin 1 dan poin 2, boleh juga berlaku seperti pada poin 3. Itu kesimpulannya. Karena tadi ada 4 poin, ada 4 keadaan ya. 4 keadaan. Kalau ada keadaan yang keempat, apa keadaan yang keempat? Yaitu mudhof kepada ma'rifat. Ketika mudhof kepada ma'rifat, berarti boleh dia mengikuti keadaan 1 dan 2, atau boleh juga mengikuti keadaan yang ketiga. Ada pilihan di situ. Nah, itu kesimpulan tentang isim tafdhil. Nah, yang paling penting untuk dipahami yang ada di buku, yaitu apa? Keadaan pertama dan kedua. Apa itu? Ketika isim tafdhilnya enggak beral dan enggak mudhof. Terus kalaupun mudhof kepada ma'rifat, ketika mudhof kepada nakiro, yang harus pahami. Nah, ini dijelaskan supaya enggak bingung ketika di suatu hari ada menemui isim tafdhil yang timbangannya berubah dari af'alu menjadi fu'la, gitu ya. Kemudian mengalami perubahan juga secara tasrif, fu'la, fu'layani, fu'layatun, gitu. Ada perubahan. Afdhalu, afdhalani, afdhaluna atau afadhilu, itu ada perubahan di situ. Nah, jadi apa? Ini mukadimah, pendahuluan buat antum ketika ada bab yang lebih rinci tentang isim tafdhil sudah tahu tentang apa? Tentang mukadimahnya di sini, pendahuluannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Poin berapa tadi? Ketujuh ya. Nah, qala mu'alif, ikra'il mithalaini, bacalah dua contoh. Fuma adkhil ka'anna 'alal jumalil atiyati ilman bi anna ka'anna min akhawati inna. Bacalah dua contoh. Kemudian masukkan ka'anna, masukkan ka'anna alal jumalil atiyati, masukkan kepada kalimat-kalimat berikut, kalimat-kalimat di bawah ini. Ilman, ketahuilah, bi anna ka'anna min akhwati inna, ketahuilah bahwasanya ka'anna termasuk dari saudarinya inna. Nah, inna itu huruf yang membuat nasab isim dan merofak khobar, menasab isim dan merofak khobar, gitu ya. Yang mubtada menjadi isim, yang khobar menjadi khobarnya. Dulu pernah disebutkan saudari inna, apa itu? Inna apa saudarinya yang dulu pernah? Saudarinya inna, inna. La'alla. Terus apa lagi? Setelah itu ada lagi? Hah? Lakinna. Nah, lakinna. Yang sekarang baru ka'anna. Jadi antum harus hafal. Pertama, inna itu yang menjadi pokok bab. Inna punya saudari, la'alla huruf taroji pengharapan atau rasa khawatir. Kemudian apa? Lakinna huruf istidrak, artinya perlawanan, berbeda kalimat yang menunjukkan apa? Ta'kib kata yang menunjukkan menjelaskan kesalahpahaman terhadap apa yang bisa muncul dari kata sebelumnya. Kemudian yang sekarang adalah ka'anna, harfu tasybih. Ka'anna huruf yang untuk menunjukkan penyerupaan. Naam. Ya, kita baca. Man hadzal fata? Man hadzal fata? Siapakah pemuda ini? Siapakah pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Sepertinya dia saudaramu. Nah, itu ka'anna harfu tasybih, diartikan seperti, seolah-olah dan yang semisalnya. Nah, kalau ka'annanya dibuang menjadi huwa, huwa akhuka, dia saudaramu. Huwa mubtada, akhuka sebagai khobarnya. Kalau lalu dimasukkan ka'anna menjadi ka'annahu, bukan ka'anna huwa, tapi ka'annahu. Kenapa menjadi ka'annahu bukan ka'annahuwa? Karena kalau huwa itu domir munfasil, domir yang terpisah, berdiri sendiri. Sedangkan kalau hu harus bersambung dengan isim atau dengan huruf atau dengan fi'il, domir muttasil gitu kan. Nah, di sini menjadi apa? Ka'annahu. Jadi pemakaiannya ketika domir itu muttasil ya harus muttasil. Enggak boleh berubah menjadi munfasil. Nah. Jadi huwa akhuka asalnya mubtada dan khobar berubah menjadi ka'annahu. Hunya menjadi isimnya ka'anna, akhuka menjadi khobarnya ka'anna. Nah, yang B. Man hadhil tiflatu? Man hadhil tiflatu? Siapakah bayi perempuan ini? Siapakah bayi perempuan ini? Ka'annaha ukhtuka. Ka'annaha ukhtuka. Sepertinya dia saudarimu. Nah, silakan baca nomor satu soalnya dan jawabannya. Huwa zamiluka. Menjadi ka'annahu zamiluka. Nah, ka'annahu zamiluka ahsan. Artinya? Dia temanmu. Seakan-akan dia temanmu. Iya. Oh. Sepertinya dia temanmu. Sepertinya dia temanmu. Terus? Hiya tabibatun. Ka'annaha tabibatun. Artinya? Dia seorang dokter perempuan. Sepertinya dia dokter perempuan. Nah. Terus? Hum tulabun. Ka'annahum tulabun. Artinya? Mereka seperti pelajar. Sepertinya mereka pelajar. Atau para pelajar, ya. Terus, empat. Anta maridun. Ka'annaka maridun. Sepertinya kamu sakit. Iya. Nomor lima. Huwa mudarisun jadidun. Iya. Menjadi apa? Mereka. Huwa. Huwa. Huwa. Dia. Dia guru yang? Dia guru yang baru. Ya, guru yang baru. Menjadi apa? Ka'annahu. Naam, ka'annahu. Mudarisun. Mudarisun jadidun. Naam, ka'annahu mudarisun jadidun. Ka'annahu, huwanya itu isimnya. Hu itu yang, huwa menjadi hu itu isimnya. Mudarisun khobarnya, jadidun sebagai sifatnya. Nah, artinya apa? Sepertinya Dia guru yang baru. Iya, sepertinya guru, dia guru yang baru. Aksanta. Nomor 6. Anti ukhtu Maryamu. Engkau adalah putrinya Maryam. Menjadi ka'annati ukhtu ka'annaki ukhtu Maryamu. Ukhtu Maryama, mudhaf ilaih Maryam. Harusnya Maryami tapi enggak bisa kasrah sehingga dibacanya fathah. Ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryama. Nah, mamnu minas sarfi, enggak bisa kasrah ya. Artinya apa? Sepertinya engkau putrinya Maryam. Naam. Saudarinya Maryam. Sepertinya engkau saudarinya Maryam. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang masuk poin ke-8. Iqra mayali. Bacalah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ishruna taliban. Ishruna taliban. Naam, barakallahu fikum, itu hitungan dari 11 sampai 20. 11 siswa, 12 siswa, 13 siswa sampai 20 siswa. Nah, antum perhatikan yang 11-12 semuanya sama, tiga kata itu sama, mudakar semua. Ahada asyara taliban. Ahada mudakar, asyara mudakar, taliban mudakar, ya kan? Ithna asyara taliban juga sama, mudakar semua. Yang 13 sampai 19 baru di penggalan pertama yang beda. Penggalan pertama mu'anas, penggalan kedua dan ketiga mudakar. Salah sata mu'anas enggak? Mu'anas ada taknya kan? Asyara mesti mudakar. Karena mu'anasnya apa? Asyrota. Taliban juga mudakar. Kenapa? Karena mu'anasnya talibatan. Kan itu? Berarti dari 13 sampai 19, yang bagian potongan kata yang pertama itu yang berbeda. Yaitu semuanya mu'anas. Yang kedua dan ketiga semuanya mudakar. Jadi yang sama apa? 1 dan 2 yang sama. Seperti hitungan yang dulu dari 1 sampai 10, ingat? 1 sampai 10, 1 dan 2 sama kan? Talibun wahidun taliban ifnani. Tapi ketika 3 baru berbeda. 3 menjadi muannas, kan itu. Talibun wahidun taliban ifnani. Salah satu tulabin, ya kan? Salah arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sampai asyaratu tulabin. Nah, itu. Nah, ini yang mudzakkar. Kita bikin sekarang yang mu'anas. Talibatan sekarang mu'anas. Ya. Ihda asyrota talibatan. Ihda asyrota talibatan. Ya, ihda mu'anas kan? Ihda. Ada alifnya, alif bengkok ke situ. Ihda asyrota. Ada tak marbutonya. Talibatan juga ada tak marbuto. Berarti sama enggak semua tiga kata ini? Sama semua. Semuanya mu'anas ya. Yang 12 juga sama. Ithnata. Ithnata. Ada taknya kan? Ithnata asyrota talibatan. Nah, semuanya mu'anas juga. Ithnata asyrota talibatan. Nah, itu. Baru ketika 13, ketika 13, yang beda di bagian pertama yang beda, yaitu mudakar. Yang bagian kedua dan tiga semuanya mu'anas. Sehingga menjadi apa? Thalatha asyrota talibatan. Thalatha asyrota talibatan. Arba'a asyrota talibatan. Khomsa asyrota talibatan. Nah, itu. Coba kita baca. Ihda asyrota talibatan. Ihda asyrota talibatan. Ithnata asyrota talibatan. Ithnata asyrota talibatan. Thalatha asyrota talibatan. Thalatha asyrota talibatan. Arba'a asyrota talibatan. Arba'a asyrota talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Thamani asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Ishruna taliban. Ishruna talibatan. Nah, ishrun sama untuk mudzakkar dan muannats sama. Nah, itu ya. Nah, berarti perbedaannya pada 3 sampai 19. 11 dan 12 sama. Sama juga seperti mengucap yang tunggal. Talibatun wahidatun, talibatan itsnatani, salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin. Iya kan? Nah, bilangannya sama, bedanya di belakangnya. Belakangnya mudhaf ilaih. Khamsu talibatin, khamsu mudhaf, talibatin mudhaf ilaih. Kan itu. Kalau di sini khamsa asyrata talibatan. Taliban atau talibatan mansub, tandanya fathah. Kenapa? Sebagai tamyiz di situ. Nah, mansub. Kalau yang 1 sampai 10 mudhaf ilaih namun memiliki arti tamyiz juga. Disebut tamyiz majrur. Kalau ini tamyiz mansub. Nah. Talibannya yang iya, tamyiz. Kalau ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, kedudukannya sesuai dengan amil, pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kalau pengaruhnya fi'il, dia menjadi fa'il. Kalau pengaruhnya fi'il dan fa'il, dia menjadi objek. Kan itu. Kalau ada huruf jar, maka menjadi majrur. Berubah-ubah. Kita bikin fa'il. Ja'a ahada asyara taliban. Datang 11 siswa. Jadi fa'il ahada asyara. Mana domanya? Bilang mabni, ini bab mabni. Antum yang i'rab yang pernah disampaikan itu bab mu'rab. Mu'rab itu berarti yang mengalami perubahan dari doma menjadi fathah menjadi kasro. Kalau ini mabni. Mabni artinya enggak akan mengalami perubahan. Meskipun kita katakan menempati kedudukan rafa, menempati kedudukan nasab atau jer. Namun harokat enggak berubah. Ja'a ahada asyara taliban itu sebagai fa'il. Fi mahali raf'in, menempati posisi rafa. Ra'aitu ahada asyara taliban. Aku melihat 11 siswa. Ahada asyara sebagai objek. Menempati posisi fi mahali nasbin, nasab. Marartu bi ahadi asyara Marartu bi ahada asyara taliban. Aku melewati 11 siswa. 11 siswa itu majrur. Fi mahali jarin, bukan majrur, fi mahali jarin, menempati posisi fi mahali jarin karena ada ba. Nah, jadi yang bagian penggalan dua kata depan mabni, yang belakang dia tamyiz mansub. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan di sini hitungan. Ini kita mau masuk ke poin 9 hitungan. Campur di sini hitungannya mudzakkar dan muannats. Makanya tadi dijelaskan mudzakkar dan muannats. Karena pada poin 9 hitungannya campur antara mudzakkar dan muannats. Gitu ya. Yang dihitung tuh ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Kalau yang dihitung mudzakkar tadi kaidahnya. Kalau yang dihitung muannats juga tadi kaidahnya. Nah, sekarang coba dipraktikkan. Nah, perintah nomor 9, Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Fa maktubhu ma'a kitabatil arqam mil waridati fihi bil huruf. Lalu tulislah dengan tulisan angka yang ada dengan huruf. Tulislah dengan huruf pada tulisan angka yang ada. Di situ bentuknya angka. Tulisannya angka diganti dengan huruf. Nah, artinya antum bisa membaca tanpa menulis, antum baca aja. Silakan nomor 1. Fil fasli. Iya. Apa? Ya, lanjutan. Fil fasli 19 tulabi taliban. Iya, diulang. Fil fasli 19 taliban. Ahsanta, betul bacanya. Artinya di kelas terdapat 19 siswa. Iya, nomor 2. Indi 15 kitaban fil lughatil arabiyyati. 15 karena mudzakkar yang dihitung mudzakkar itu kitaban. Indi 15. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa isna asyara bil lughatil arab wa isna asyara kitaban wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyah. Artinya saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab berbahasa Perancis. Ya, aksanta nomor 3. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kawkaban. Ahsanta, artinya aku melihat Yusuf fa'ilnya Nabi Yusuf alaihi salam melihat dalam mimpi di dalam mimpi 11 bintang. Iya, apa takwilnya bintang, melihat bintang dalam mimpi? Apa? Ya, saudara-saudaranya. Terus matahari dan bulan, ayah dan ibunya kan? Ya, terus. Kan indi isruna rialan. Saya memiliki 20 real. Iya, indi isruna rialan, ahsanta. Nomor 5. Kan fundukan fi hadhihi syari fi hadas syari'i fi hadas syari'i fihi salasata asyara fundukan. Iya, ahsanta, bagus baca anunya, bilangannya tepat. Artinya apa? Berapa banyak hotel di jalan ini ada 13 hotel. Ya, nomor 6. Fi hadhil madinati 14 masjidan. Iya, di kota ini ada 14 masjid. Nah. Nomor 7. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara taliban sab'ata asyara riyalan. Ya, artinya buku ini harganya 17 rial. Harga buku ini 17 rial. Nah, nomor 8. Fi hadzal kitabi isruna darsan. Artinya di dalam kitab ini terdapat 20 pelajaran. Nah, nomor 9. Fi sanati 12 syahron. Naam, ahsanta. Artinya apa? Di dalam setahun ada 12 bulan. Naam, barakallahu fikum. Poin 10. Iqra ma yali, bacalah berikut ini. Yang bilangan tadi ya, dari 11 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu harus dihafal. Harus dihafal, kalau enggak dihafal lupa lagi. Harus dihafal. Yang penting antum bisa mengerti ketika dijelaskan, sehingga apa, ketika ngapal antum menghapal dengan pemahaman. Nah itu, kalau sudah paham harus dihapal, kalau tidak dihapal bisa hilang pemahaman antum. Nah, Iqra ma yali, bacalah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalis. Ad-darsul tsalis. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus thaminu. Ad-darsus tasi'u. Ad-darsul ashiru. Nah, artinya pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ada ke-nya. Bukan pelajaran satu, pelajaran dua, pelajaran tiga, enggak, tapi pelajaran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Nah, beda dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau 1, 2, 3, 4, 5 makanya wahidun, itsnani, tsalatsatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Nah, bilangan sittatun. Kalau di sini bilangnya sadis, bukan sita kan? Sadis. Nah, sab'atun, di sini bilangnya sabi', beda. Ikut timbangan isim fa'il. Nah, kalau itu dicapnya 1, 2, 3, 4, 5 hitungan. Kalau ini ke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, atau kalau ke-nya dihilangkan, dikasih yang pertama, pelajaran yang pertama, boleh. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua. Seperti ngusap isim fa'il. Al-katibu, yang menulis atau penulis, kan itu. Gitu ya. Nah, bin 11 sekarang. In atil asma'a, dari in at sukun, namun ketemu dua sukun maka dibaca kasrah. In atil asma'al atiyata bil adadi tartibi, nam bi adadi tartibil mustaqi minal adadil madhkuri amama kulli wahidin minha. Berilah sifat isim-isim berikut dengan bilangan urutan. Bilangan urutan itu tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu bilangan urutan. Nah, al-mustaq minal adadil madhkur, yang terambil dari bilangan yang disebutkan di depan setiap kata tersebut, yaitu ada dalam kurung. Di situ antum melihat al-yaum dalam kurung ada bilangan apa? 8. Antum berarti dibikin hari yang ke-8 atau hari yang 8. Tapi bagusnya hari yang ke-8. Berarti apa kita ngucap? Al-yaumuts apa? Tsaminu. Nah, al-yaumuts tsaminu. Nah, itu antum baru mendapati mudzakkar, sedangkan di perintah ada muannasnya. Maka kita bikin muannas dulu, ya. Muannasnya kita bikin, ya, baca bareng. Apa berarti muannasnya kita bikin? Safhatu, ya. Safhatu artinya apa? Lembar. Halaman. As-safhatul ula. As-safhatul ula. As-safhatu tsaniyatu. As-safhatu tsaniyatu. As-safhatu tsalitsatu. As-safhatu tsalitsatu. As-safhatu rabi'atu. As-safhatu rabi'atu. As-safhatu khamisatu. As-safhatu khamisatu. As-safhatu sadisatu. As-safhatu sadisatu. As-safhatu sabi'atu. As-safhatu sabi'atu. As-safhatu tsaminatu. As-safhatu tsaminatu. As-safhatu tasi'atu. As-safhatu tasi'atu. As-safhatul ashiratu. As-safhatul ashiratu. Nah, berarti yang al-awalu menjadi al-ula. Al-thani menjadi al-thaniyatu. Al-thalis menjadi apa? Al-thalithatu, al-robi'atu, al-khomisatu, al-sadisatu, al-sabi'atu, al-thaminatu, al-tasi'atu, al-ashiratu. Nah, itu yang mu'anasnya. Nah, gampang, mu'anas tinggal dikasih tak marbuto. Kecuali yang nomor satu. Awal menjadi ula, nomor satu. Ya, silakan. PC nomor 2. At-talibu salisu. Artinya? Tiga orang siswa. Murid yang ketiga. Murid yang ketiga. Murid yang ketiga. Ya, terus. Ad-darsu asyiratu. Ad-darsul asyiratu. Ad-darsu mudakar. Ad-darsu. Ad-darsul asyiru. Ad-darsul asyiru. Jangan dikasih tak marfuta. Ad-darsul asyiru. Artinya apa? Pelajaran yang ke-10. Iya, berikutnya. As-Sofatus Tasi'atu. Halaman yang ke-9. 6. At-Tasi'atu ya. As-Sofatu Mu'annas, maka At-Tasi'atu. Bakanya Mu'annas juga. Kalau Tasi'u Mudakar. Ya, nomor berikutnya. Ajus'u Awalun. Ajus'ul Awalu. Ajus'ul Awalu. Kalau alif lamnya dibuang menjadi Jus'un Awalun. Nah itu. Semuanya dibuang juga karena konteksnya naat maus naat dan manut. Konteksnya apa naat dan manut? Karena itu disebutkan berilah sifat, naatilah. Berilah naat. Yang depan manut, yang belakang namanya naat atau sifat. Ya, ganti. At-thalibatu fisanat. Fisanati sadisatu. Itu empat, empat itu. Ya. Fisanati. Fisanati arba'atu. Arba'atu empat artinya. Yang keempat sekarang. Oh, yang keempat. Yang keempat. Arrobi'ong. Fisanati arrobi'ong. Lihat. Robi'atu. Robi'ah ada tak marbutonya. Oh. Antum sana dibacanya kasro kan? Fisanati. Robi'ati. Nah, Robi'ati karena dia sebagai na'at. Na'at mengikuti man'ut, na'at mengikuti yang depannya, baik dari sisi harokat ataupun dari sisi mudzakkar dan mu'annas. Fisanati Robi'ati. Sama-sama kasro dibacanya. Sama-sama ada tak marbutonya karena mu'annas. Ya. Nomor berikutnya. Artinya. Ya, artinya apa tadi? Pada tahun yang keempat. Ya, pada tahun yang keempat. At-talibatus sadisatu. Siswi yang keenam. Iya. Berikutnya. Al baitus sabi'u artinya rumah yang ketujuh. Nah, terus nomor berikutnya al-ghurfatu khamisatu. Naam, ahsanta artinya kamar yang kelima. Iya, kemudian al-juz'u tsani. Ya, artinya juz yang kedua. Ya, juz bagian yang kedua. Nah, nomor 12, poin 12. Yuwajihul mudarrisu illatulabi as'ilatan mukawanatan min alaysa kadzalik. Guru memberikan soal-soal kepada para siswa. As'ilatan sebagai maf'ulun bihi objek ya. Al-mudarrisu sebagai fa'il. Guru memberikan, mengarahkan soal-soal kepada para siswa. Mukawanatan yang soal-soal tersebut terbentuk dari alaysa kadzalik, bukankah demikian? Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Alaysa itu artinya peniadaan, sehingga diartiki bukan. Karena ada hamzah, artinya apakah? Maka kita artikan singkatnya, bukankah demikian? Kan gitu. Pertanyaan kan, bukankah demikian? Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Fayujibu alaiha tu fayujibu alaiha tulabu bi bala. Maka siswa menjawab dengan mengatakan bala, tentu. Nah, mengatakan bala tentu, yaitu kalau jawabannya isbat. Isbat itu artinya mengiyakan. Kalau jawabannya mengiyakan, bilangnya bala. Nah, kalau dulu kita mengiyakan bilangnya apa? Naam sama la kan? Naam sama la. Seperti kita bikin soal apa contohnya? Anta minal Hindi, apakah engkau dari India? Jawabannya kalau iya bilang apa? Naam. Kalau bukan dari India bilangnya apa? La. Kan ada yang la, di naam atau la kan itu. Nah, kalau ini apa? Lain. Makanya pakai bala. Kenapa? Karena yang na'am dan la itu untuk soal yang positif. soal yang positif. Yang pertanyaannya itu sifatnya positif, artinya apakah engkau dari Indonesia, apakah engkau dari India, itu kan positif. Tapi ketika pertanyaannya negatif, bukankah, ada bukan ya, bukankah engkau dari Indonesia? Nah, berarti pertanyaannya bentuknya negatif, kalimatnya itu. Jawabannya apa? Bala. Kalau memang antum dari Indonesia, bilangnya apa? Bala. Alasta min Indonesia, bukankah engkau dari Indonesia? Jawabannya bala. Tentu. Nah gitu. Tapi kalau bukan dari Indonesia, jawabannya na'am. Jawabannya na'am. Jadi na'am, jadi kebalik kalau ini. Ya. Anda nanya misalkan, antum dari Majenang ya. Alasta min Majenang, anda bilang? Bala. Nah itu. Ketika anda tanya dari Bandung, alasta min Bandung? Naam, lastu min Bandung. Lanjutkan, naam. Nah gitu, naam lastu min Bandung. Jadi yang sekarang beda. Karena untuk pertanyaan negatif, yang naam jadi yang untuk penolakan. Yang naam ya, bukan yang pembenarannya. Ya. Siapa yang ditanya nih? Pertanyaannya, anta minal Hindi. Ya, kita baca dulu. Anta minal Hindi alaysa kadzalik? Baca. Anta minal Hindi alaysa kadzalik? Kamu dari India, bukankah demikian? Kamu dari India, bukankah demikian? Nah, kalau iya apa jawabannya? Siapa yang jawab? Bala. Nah, bala gitu. Jawabannya bala. Nah. Anta minal Hindi. Kalau mau dilanjutkan, bala ana minal Hindi. Minal Hindi, aksanta. Jadi bala ana minal Hindi. Gitu ya. Kalau bukan. Naam. Naam. Lastu minal Hindi. Lastu minal Hindi, itu jawabannya. Kalau benar berarti bala ana minal Hindi. Kalau enggak benar, jawabannya naam, lastu minal Hindi. Ya, sekarang yang contoh kedua. Anta maridun. Anta maridun. Kamu sakit. Kamu sakit. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik. Bukankah demikian? Bukankah demikian. Kalau benar sakit apa jawabannya? Bala. Jawabannya bala. Naam bala ana maridun. Kalau enggak sakit apa jawabannya? Naam. Naam. Lastu bimaridin. Bimaridin. Naam lastu bimaridin. Benar, saya tidak sakit. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ini soalnya sih suruh ngasih ke semua antum ini perintahnya. Guru memberikan ke semua murid, tapi kita cukup dua tadi. Yang 13 sekarang. Nah, jadi apa kesimpulannya yang pertanyaan tadi? Pertanyaan ini akan keluar lagi dalam pelajaran 4 ya, yang besok mau kita baca. Pada halaman 28-29 itu akan keluar lagi. Oke. Jadi antum ingat, untuk jawaban na'am dan la, untuk pertanyaan yang negatif. Yang apa? Kalau benar bala, kalau salah na'am. Iya. Ya, jadi untuk pertanyaan yang positif. Artinya maka kita jawab na'am atau la. Dan positif. Kalau pertanyaan yang negatif, jawabannya bala atau naam. Bala untuk benar. Pembenaran, naam untuk penolakan. Penolakan. Naam. Bala untuk isbat, naam untuk nafyi. Assalamualaikum. Nanti juga ini akan terulang pada pelajaran ke-6, terulang lagi. Cuman ke-6 nanti ada tambahan amma, bukan laisa, tapi amma, makanya ma. Ya, ya kita poin ke-13 sekarang. Ayyuhuma yushirul mudarisu ila talibaini wa yaqulu hadani talibani ayyuhuma atwalu. Membahas tentang ayyuhuma. Ayyuhuma artinya manakah di antara keduanya. Ayyuhuma, huma artinya kedua. Dan ayyu manakah, kita artikan manakah di antara keduanya. Itu ayyuhuma. Ayyuhuma manakah di antara keduanya. Yushirul mudarisu ila talibaini. Guru menunjuk kepada dua murid. Wayaqul sambil berkata, guru berkata, Hadani tolibani, ini adalah dua siswa. Ayuhuma atwalu, manakah dari keduanya yang paling tinggi? Nah. Wa ila kitabaini, dan menunjuk kepada dua kitab. Wa yaqul hadani kitabani, ayuhuma ajmalu. Bertanya, ini adalah dua kitab, manakah dari di antara keduanya yang paling bagus? Wa hakadha, dan seterusnya. Nah, pena misalkan, ada pinjam penanya. Ya, ada lagi pena. Nah, ini. Dan ini dua pena ya. Hadani qalamani, ayuhuma ahsanu? Ya kan? Ini adalah dua pena, mana yang paling baik? Nah, antum bilang, tinggal bilang al qalamu asfaru ahsanu min qalamil abyadi. Pena yang warna kuning lebih bagus daripada pena yang warna putih. Coba siapa yang tanya? Ana ngucap kayak tadi. Hadani qalamani ayuhuma ahsanu? Siapa jawab? Ayuhuma akbaru. Akbaru, maaf salah. Hadani qalamani, ini adalah dua pena. Ayuhuma akbaru? Mana di antara keduanya yang paling besar? Apa jawabannya? Ini lihat pakai ini jawabannya. Al-qalamu Al-qalamu abyadu akbaru min al-qalami asfari. Nah. Barakallahu'alaikum. Al-qalamu abyadu akbaru. Nah, akbaru kan makanya mudzakkar mufrad ya, karena enggak ada alif lam. Akbaru dan juga enggak mudhaf. Akbaru min qalamil asfari. Nah. Ya, ahsantum. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Mahja'un mahaji'u. Mahja'un mahaji'u. Apa artinya? Asrama. Asrama, naam. Kaukabun kawakibu. Kaukabun kawakibu. Artinya? Bintang. Naam. Wasi'un. Wasi'un. Artinya? Luas. Naam, yang luas. Fariqun furaqa'u. Fariqun furaqa'u. Artinya? Kelompok. Ya, kelompok, tim, kesebelasan. Syaqiqun asyqa'u. Syaqiqun asyqa'u. Artinya? Saudara kandung. Ya, sekandung. Saudara sekandung. Thamanun. Thamanun. Apa artinya? Berapa harga? Harga. Alimun, alamun, alamun. Alamun. Artinya? Alam. Iya. Syahirun. Syahirun. Artinya? Terkenal. Naam, syahrun. Syahrun. Bulan. Bulan di sini bulan apa ini? Kita bulan yang 12 dalam setahun itu. Kalau bulan yang di atas namanya qamarun. Itu lain. Kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya dikatakan bulan. Kalau dalam bahasa Arab, qamarun sama syahrun beda. Ya. Naam. La'ibun. La'ibun. La'ibuna. La'ibuna. Apa artinya? Pemain. Pemain. Yang main, yang bersanda atau pemain. Fil manami. Fil manami. Apa? Ya, di dalam mimpi. Al-azharu. Al-azharu. Naam, apa artinya? Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Nah, ada pertanyaan? Nama Universitas Al-Azhar. Iya. Nama Universitas. Iya, kalau dari Zahratun bunga. Dari bunga Al-Azhar. Al-Azhar ya jamaknya Zahratun. Tapi artinya di situ bukan pada bunga. Universitas Al-Azhar. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah besok masuk ke pelajaran keempat. Enam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.